Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan khairan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila rahimakumullah inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jemaah, para penuntut ilmu, para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dengan izin dan qudrah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka kita talabul ilmi mudaqaratul ilmi. Ikhwatul iman, para penuntut ilmu, para pendengar Radio Roja Bandung yang dirahmati Allah taala, bahasan kita pada sore hari ini adalah berkaitan dengan ikhlas, dengan judul mengevaluasi ikhlas di dalam mana. Bahasan tentang ikhlas memiliki bahasan yang sangat luas, sehingga jika kita bahas dari berbagai sisi maka memerlukan waktu yang sangat panjang untuk berbicara tentang ikhlas. Tetapi dari waktu yang kita miliki mungkin tidak lebih dari 40 menit, mungkin menyisakan waktu untuk soal jawab, kita akan mencoba untuk membahas secara singkat berkaitan dengan masalah ikhlas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan yang mungkin kita akan bahas pada kesempatan sore hari ini adalah pembahasan berkaitan dengan bagaimana kita ikhlas dan bagaimana kedudukan ikhlas di dalam din Islam. Poin yang pertama yang kita akan bahas adalah manzilatun niyyah wal ikhlas fi dinil Islam. Kita akan bahas kilas kedudukan ikhlas dan kedudukan niat di dalam dinil Islam. Kaum muslimin pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah taala, waqad qasama ulama an ibadah ila salah satu aqsam. Ibadatul qalbi, ibadatul lisan, wa ibadatul jawarih. Ubudiyatul qalbi, ubudiyatul lisan, wa ubudiyatul jawarih. Sebagian para ulama membagi ibadah kepada tiga unsur. Ada yang membagi dua unsur, ibadah zahirah, ibadah batinah. Ada yang membagi tiga, yaitu ibadatul qalbi atau ubudiyatul qalbi, ibadah hati. Yang kedua adalah ubudiyah tulisan atau ibadah tulisan, ibadah lisan. Dan yang ketiga adalah ibadatul jawari, yaitu ibadahnya anggota badan. Adapun ubudiyatul qalbi bahiyatan qasmi ila kismain mayusama ila ulama qawlul qalbi wa amalul qalbi. Dan yang termasuk ibadah hati bisa dibagi kepada dua, yaitu qawlul qalbi berupa ucapan hati, wa amalul qalbi dan berupa amal hati. Wa ibadatul lisan tanqasimu ila qismain qawlul lisan wa amalul lisan. Adapun ibadah lisan juga bisa dibagi kepada dua. Ada yang dinamakan dengan qaulul lisan, yaitu ucapan lisan, wa amalul lisan dan amal lisan. Dan yang ketiga adalah ibadatul jawari, maka ini hanya satu bagian, itu yang dinamakan dengan amalul jawari, amal anggota badan. Dan ini adalah hakikatul iman. Dan semuanya ini masuk dalam ruang lingkup iman. Dengan itu para ulama mendefinisikan iman, al-iman khamsununa. Tasdiqun bil jinan. Wa iqrarun bil lisan. Wa amalun bil arkan. Yazidu bi ta'atul rahman wa yanqusu bi isyanir rahman. Oleh sebab itu para ulama mengatakan iman adalah khamsun nun, di lima perkara yang diakhiri dengan lima nun. Tasdiqun bil jinan, yaitu membenarkan, meyakini dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, dan mengikrarkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan beramal dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atul rahman, bertambah dengan sebab ta'at kepada ar-rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan maksiat dengan sebab, atau berkurang dengan sebab maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengetahui bagian dari ibadah, bagian dari iman adalah hati, yang dinamakan dengan ubudiyatul qalbi, ibadatul qalbi, ibadah hati. Kemudian perlu kita tahu, para ulama yang lainnya membagi kepada dua ibadah itu, dan ini tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Dimana sebagian ulama mengatakan al-ibadah tanqasimu ila qismain, ibadah terbagi kepada dua, ibadah zahirah, ibadah yang nampak, maka ini termasuk ibadah tulisan wa ibadatul jawari, yaitu ibadah lisan, baik mengikrarkan kalimat syahadatain atau setiap amal yang merupakan amal yang tidak bisa ditunaikan kecuali dengan lisan, seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil, berdakwah dengan lisan, maka ini dinamakan dengan ibadah tulisan. Dan yang kedua adalah ibadah jawari, ibadah anggota badan, seperti kita menunaikan sholat, menunaikan sahur, menunaikan haji, menunaikan jihad, dan yang lainnya. Ini dinamakan dengan ibadah zahirah. Sedangkan yang kedua adalah ibadah batinah, yaitu ibadah yang tersembunyi, ibadah batin, maka ini yang dimaksud adalah ibadatul qalbi, ibadah hati. Maka termasuk dua, itu qaulul qalbi, ucapan hati. Di mana ucapan hati adalah al-yaqin wa tasdiq. Yang mencakup di dalamnya adalah yakin dan pembenaran, i'tikad. Dan masuk di dalamnya adalah an-niyah. Kemudian amal hati yang merupakan ubudiyatul qalbi adalah amal hati. Maka masuk di dalamnya kal mahabbati wal khaufi wal raja wal inabati wat tawakkuli. Termasuk ibadah hati yang dinamakan dengan amal hati adalah cinta, rasa takut, berharap, tawakal, inabah, khasyah. Maka semuanya ini dinamakan dengan amalul qalbi, amal hati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengetahui bahwa niat ikhlas yang merupakan bagian dari ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung di dalam dinul Islam, di dalam syariat Islam. Ini adalah dari sisi hakikat ibadah. Ini adalah bagian dari ibadah, itu ibadatul qalbi, ubudiyatul qalbi, itu ibadah hati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedudukan niat di dalam Islam dan di dalamnya adalah kedudukan ikhlas di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat agung. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, bahwa para ulama menempatkan hadis niat dan yang berkaitan dengan ikhlas, ada yang mengatakan nisfuddin, ada yang mengatakan thulutsuddin, ada yang mengatakan rubuddin. Di mana para ulama membahas tentang hadis niat dan hadis yang berbicara tentang pokok masalah ikhlas, itu hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Maka para ulama menempatkan hadis ini, ada yang mengatakan nisfuddin, hadis tentang niat, hadis yang menjelaskan tentang masalah ikhlas adalah setengahnya agama. Karena menurut sebagian para ulama bahwa dinul Islam bisa dikumpulkan dalam dua hadis. Yang pertama adalah innamal a'malu binniyyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Maka ini adalah bagian dari ibadah batin, ibadah hati yang dinamakan dengan ubudiyatul qalbi. Sedangkan hadis yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang berbunyi man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, atau hadis man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak seperti dalam perintah kami, maka ditolak. Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam agama yang bukan darinya, yang tidak ada di dalamnya, maka tertolak. Maka para ulama mengatakan dinul Islam hakikatnya terkumpul dalam dua hadis. Yang pertama berkaitan dengan ibadah batiniyah, ibadah hati, maka terwakili dengan hadis innamal a'malu binniyyah wa inna malikul mri'in manawa, setiap amal perlu kepada niat. Setiap amal wajib ada niat, dan setiap orang akan mendapatkan pahala dari amalnya tergantung niatnya. Maka ini setengah agama, karena dikatakan ibadah dibagi dua, yaitu ibadah hati dan ibadah apa? Anggota badan. Sedangkan yang kedua adalah hadis Aisyah yang tadi. Karena ibadah zahirah ditinjau dari sisi muwafaqahnya amal dengan dalil, dari sisi selarasnya, sesuainya amal dengan dalil, yaitu Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang cacat dalam salah satunya, maka tidak diterima amal, sebagaimana kita akan jelaskan nanti. Sedangkan sebagian para ulama mengatakan hadis tentang niat, hadis tentang ikhlas adalah sulusuddin, yaitu 1/3 agama. Mereka yang mengatakan 1/3 agama karena mereka menambah satu hadis berkaitan dengan masalah din ini. Itu apa? Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Di mana para ulama mengatakan dinul Islam terkumpul dalam 3 hadis. Hadis innamal a'malu binniyat, hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, dan yang ketiga adalah hadis yang berkaitan dengan halal dan haram, maka terwakili dengan hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihah. Sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa hadis niat adalah rukunuddin, yaitu 1/4 agama. Karena sebagian para ulama ada yang menambahkan poin yang keempat dari pokok din dikumpulkan dalam hadis, salah satunya adalah ada yang mengatakan dan mayurubuka ilama layurubuka, atau hadis al-yakinu layuzarubisya, tersebut semakna dengan ini. Yang jelas hadis tentang inama al-umudubininya adalah memiliki kedudukan yang sangat agung, karena bagian dari agama ini dan pokok dari agama ini, sehingga mereka mengatakan nisfuddin, sulusuddin, atau mereka mengatakan rukuddin. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an tentang ikhlas, disebutkan dengan dua sisi dan tentang niat ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkaitan dengan perintah adalah dengan ikhlas. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din." Jadi di sini seolah-olah kamu tidak diperintahkan kecuali untuk ikhlas. Jadi Allah Ta'ala meringkas perintah hanya untuk ikhlas. Maka setiap perintah yang tidak dibarengi dengan ikhlas, maka bertentangan dengan hakikat din. Karena Allah Ta'ala mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Tidaklah kalian diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama kalian, ketaatan kalian kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, tujuan dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk ikhlas. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aila liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar manusia dan jin beribadah hanya kepada aku. mengikhlaskan ibadah hanya kepada-Ku. Dan ini adalah yang disebutkan redaksi di dalam ayat Al-Quran tentang kedudukan niat. Kemudian yang ketiga, sisi kedudukan niat di dalam Islam, di dalam syariat Islam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bedanya antara amal zahir dengan amal batin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ada sekelompok orang yang diberi pahala dan diberikan derajat pahala yang sama, tetapi mereka tidak beramal dengan amal yang baik. Mereka hanya niat. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang ma'ruf disebutkan dalam riwayat sahih, inna fil madinati la rijalan aw aqwaman la yaslukuna wadiyan. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya di Madinah ada orang-orang, ada kaum yang mereka tidak berjalan melewati lembah-lembah. Mereka tidak berjalan seperti para sahabat yang lainnya yang melewati jauhnya perjalanan, dan mereka tidak melewati lembah-lembah. Habas sabmul maradu, disebabkan mereka terhalang dengan sakit. Tetapi mereka bersyarikat dengan kalian fil ajri, dengan apa? Pahala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat dan menjelaskan kepada kita dalam hadis yang sahih, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang mereka tidak berjalan melewati lembah-lembah. Mereka tidak merasakan beratnya berjalanan, tetapi mereka bersama dengan kita di dalam pahala. Apa yang jadi masalah? Ikhlasun niyyah alal amal wa qad nawa alal amal salih sumahbasul mar. Disebabkan mereka telah meniatkan satu amalan dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, tetapi mereka tidak bisa berjihad bersama para sahabat, tidak bisa berjihad dengan Nabi Wasallam, disebabkan mereka terhalang dengan sakit, dengan udur. Tetapi mereka bersyarikat dengan para sahabat dari sisi pahala, bersyarikat dengan Nabi Wasallam dan para sahabat dari sisi pahala, disebabkan apa? Niat yang ikhlas, di mana mereka telah meniatkan kepada amal dengan niat yang ikhlas, maka Allah Ta'ala memberikan pahala. Ini kedudukan ikhlas di dalam Islam, di mana diberi pahala walaupun tidak beramal. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sisi yang lain yang menunjukkan keutamaan niat di dalam Islam dan manzilatul niat di dalam Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dari sisi yang lain bahwa ketika orang itu beramal dengan amal yang besar, tetapi tidak disertai dengan niat yang solihah, maka dia tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan kemuliaan. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan tentang seseorang yang ikut berjihad. Jadi yang ikut berjihad dan terlihat oleh para sahabat ketangguhannya dan bagaimana dia telah memporak-porandakan musuh, lalu didapati dia meninggal. Lalu para sahabat mengatakan, huwa syahid, huwa syahid. Dia syahid, dia syahid. Huwa fil jannah, dia di surga. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal huwa finna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak. Tidak seperti apa yang kalian sangka. Tidak seperti apa yang kalian lihat. Huwa min ahlina, bahkan dia sebagai penghuni neraka. Apa yang dilihat oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim adalah amal yang zahir. Karena dia membawa pedang dan telah membunuh sekian musuh dari orang kafir. Dan telah membuka sab musuh sehingga kaum muslimin mampu masuk dengan sebab orang ini. Para sahabat melihat begitu besarnya amal orang ini. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la huwa finna, tidak, bahkan dia adalah sebagai penghuni neraka. Apa yang menyebabkan dia sebagai penghuni neraka dan diancam dengan neraka, walaupun dia telah membawa pedang, walaupun dia telah berjihad secara zahir? Maka jemaah yang dirahmati Allah taala, ini dimungkinkan ada dua sisi berkaitan dengan kisah orang ini. Pertama, di mana awal orang ini tidak mau berjihad. Orang terkenal memiliki keahlian dalam memainkan pedang dan tombak, tapi tidak mau perang. Maka disindir oleh kaum muslimin pada waktu itu. Sehingga setelah dia mendapatkan gunjingan dari orang lain, maka dia berangkat jihad. Maka sebagian para ulama mengatakan salah satu sebab bahwa dia adalah dikatakan min ahlina karena dia berjihad bukan karena keikhlasannya, bukan karena niat solihah, bukan karena niat yang tulus, tetapi hanya semata-mata menjawab gunjingan orang. Yang kedua, dalam kisah di situ dinyatakan, dan ini akan dibahas besok, bahwa orang itu terkena luka dan dia tidak sabar dengan luka yang menimpa kepadanya, merasakan luka, merasakan sakit yang menimpa kepadanya, maka dia ingin cepat untuk meninggal. Sehingga disebutkan dalam riwayat bahwa dia meletakkan ujung tombak di dadanya, lalu dia mempercepat kematiannya. Maka seolah-olah dia mati apa? Bunuh diri. Ada musabri karena dia adalah tidak sabar. Dan sebagian para ulama mengatakan dimungkinkan orang ini adalah munafik. Jadi orang munafik, orang yang dia sesungguhnya kafir tetapi menampakkan keislaman di tengah-tengah para sahabat, di tengah-tengah Nabi SAW dan para sahabat, padahal dia adalah orang munafik. Maka hadis ini menunjukkan, kata para ulama, begitu banyak amal yang besar diperkecil kedudukannya dan menjadi kecil kedudukannya. Hal itu disebabkan dengan niat. Al-Imam Ibn Mubarak mengatakan, rubba amalin sagirin tu'addimuhu niyyah. wa rubba amalin kabirin tusawwiru niyyah. Sehingga Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala mengatakan, tidak sedikit amal yang kecil tetapi menjadi besar kedudukannya disebabkan niat yang ikhlas, dan tidak sedikit amal yang besar secara zahirnya maka menjadi kecil kedudukannya disebabkan dengan niat yang tidak ikhlas. Nah, agar ungkapan Imam Ibnu Mubarak ini disertai dengan dalil tadi, kalau yang besar menjadi kecil, kita lihat tadi tentang kisah yang tadi hadisnya dalam Sahih Bukhari. Mungkin kita akan menyebutkan amal yang dianggap kecil oleh kita, tetapi manakala dilakukan dengan ikhlas maka menjadi besar kedudukannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rajulan yataqallahu fil jannah li syajaratin qata'aha yu'lin nas. Nabi SAW mengatakan, aku melihat seseorang yang mondar mandir di surga. Jadi Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang seorang penghuni surga, dan dia berada di surga. Lalu apa yang menyebabkan orang itu masuk surga? Amalan apa? Apakah mungkin dia bersedekah dengan harta yang sangat banyak? Apakah karena dia mati di medan jihad? Ataukah karena dia telah mengamalkan amalan yang begitu banyak dari sejumlah sholat, sejumlah saum? Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan li syajaratin qata'aha yu'lin nas. Ternyata amalnya tidak besar secara zahir. Nabi SAW mengatakan karena pohon yang menjulur ke jalan lalu dia memotongnya. Apa alasan dia memotongnya? Dia pingin punya niat yang ikhlas agar tidak mengganggu orang. Jadi punya niat yang ikhlas karena Allah untuk menghilangkan mudharat. Tidaklah kita mengetahui seorang wanita yang masuk surga karena memberi minum kepada seekor anjing, dan dia melakukannya dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Mubarak, beliau mengatakan rubba amalin sagirin tu'addimu niyyah wa rubba amalin kabirin tusawwiruhu niyyah. Dan ini adalah kedudukannya. Qala al-Imam Yahya Ibn Katsir, berkata Imam Yahya Ibn Katsir, dan ini bukan Ibn Katsir tapi Yahya Ibn Abi Katsir, beliau berkata, ta'allamu an-niyyata fa inna ablagu minal amal. Beliau mengatakan, belajarlah tentang niat karena sesungguhnya dia lebih berharga ketimbang amal. Jadi lebih mulia kedudukannya dan lebih berharga kedudukannya ketimbang amal. Dan ini posisinya di dalam amal, di dalam dinul Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sisi yang selanjutnya berkaitan dengan niat. Perkara yang sepakat kita mengetahui insyaallah, an-niyah wa ikhlasu niyah syartun li qabulil amal. Bahwa kita sepakat, kaum muslimin sepakat bahwa niat syarat sahnya. Jadi niat syarat sahnya. Ikhlas syarat sahnya. Sebagaimana tadi dikatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan poin penting dalam kitab Madarijus Salikin, di mana para ulama mengatakan syarat diterimanya amal ada dua atau ada tiga. Ya, tidak mengapa syarat diterimanya amal menurut para ulama kadang mengatakan dua atau tiga. Ada yang mengatakan dua adalah apa? Ikhlas. Kemudian yang kedua adalah apa? Mutabah, yaitu mengikuti sunnah. Tapi ada yang mengatakan tiga, dan ini tidak bertentangan insya Allah. Sebagian para ulama mengatakan syarat diterimanya amal ada tiga, yaitu ikhlas, mutabaah, kemudian yang ketiga adalah sihatul i'tiqad, yaitu lurusnya akidah seseorang. Jadi lurusnya akidah seseorang. Nah, tetapi kita sebutkan yang dua, itu apa? Ikhlas dan mutabaah. Amal yang akan diterima di sisi Allah Ta'ala, pertama yang niatnya karena Allah Ta'ala. Maka definisi ikhlas menurut sebagian para ulama, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas adalah ifradullah Ta'ala bittu'an. Sebagian para ulama mendefinisikan ikhlas dengan kalimat yang paling singkat, itu apa? Ifradullah Ta'ala bittu'an, yaitu mengesakan Allah dengan to'an. Yang dimaksud adalah ayyataqarrabal abdu ilallahi ta'ala wahda annal abda la yataqarrabu ilaihi bi amalin ma illa li ajlihi. Dimana yang dimaksud dengan ikhlas secara kalimat singkat, yaitu seseorang tidak taqarrub kepada Allah, tidak beramal dengan satu amalan kecuali mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan ikhlas. Dan sebagian para ulama ada yang mengatakan yang dimaksud dengan ikhlas adalah tasfiyatul amal an sawaibi syirki waria. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah mensucikan amal, membersihkan amal dari bentuk-bentuk syirik dan riya. Sebagian para ulama ada yang mendefinisikan ikhlas adalah tasfiyatul amal an ru'yatin nas, an ru'yatil makhluki. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah mensucikan amal dari harapan pujian dari manusia, dilihat oleh manusia, dipuji oleh manusia. Ini yang dimaksud dengan ikhlas. Amal tidak akan diterima di sisi Allah kecuali dengan ikhlas, dan amal tidak akan diterima di sisi Allah kecuali dengan mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnah. Sebab berdasarkan hadis, man amila amala laysa alaihi amruna fahuwa radun. Maka Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, bahwa orang yang beramal di dalam Islam terbagi kepada empat kelompok. Jadi orang yang beramal di dalam Islam ada empat kelompok. Satu kelompok yang selamat dan tiga kelompok yang celaka. Maka beliau mengatakan kelompok yang pertama adalah ahlul ikhlas wa ahlul mutaba'ah. Itu orang yang amalnya ikhlas dan mengikuti sunnah, maka dia yang selamat, yang pahalanya diberikan oleh Allah Ta'ala, yang ibadahnya makbul diterima di sisi Allah Ta'ala. Adapun tiga kelompok berikutnya celaka. Yang pertama adalah ahlul mutaba'ati laisa min ahlil ikhlas. Itu orang yang amalnya sesuai dengan dalil, amalnya sesuai dengan syariat, amalnya sesuai dengan tuntutan Nabi SAW, tetapi tidak ikhlas, mengharapkan dunia, mengharapkan pujian manusia. Maka dengan itu Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanduru ila suwarikum wa ila ajsamikum, walakin Allah yanduru ila qulubikum wa ila amalikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat kepada tubuh dan jasad kalian, tetapi Allah akan melihat kepada hati kalian dan kepada amal zahir kalian. Ikhlas sesuai atau tidak. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang lain, man amila amalan asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Hadis kursi. Barang siapa yang beramal dia mengharapkan selain dariku, maka amalan dan sekutunya ditinggalkan. Artinya amalannya tidak dapat pahala. Kelompok yang kedua yang celaka adalah ahlul ikhlas wa laysa min ahlil mutabaah. Orang yang amalnya karena Allah, orang yang amalnya taqarrub kepada Allah, tapi tidak ada perintahnya, tapi tidak ada dalilnya, tapi tidak ada syariatnya, maka ini pun ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kelompok yang ketiga, ini orang yang paling celaka, orang yang paling binasa. Laisa min ahlil ikhlas wa laisa min ahlil mutaba'ah. Itu orang yang amalnya bid'ah, udah begitu riya. Amalnya tidak ada dalil, amalnya tidak ada perintah, amalnya adalah menyelisih syariat, udah begitu dia ingin mendapatkan pujian manusia, ingin mendapatkan sanjungan manusia, tujuannya dunia semata. Maka orang yang seperti ini orang yang paling celaka, ahlu bid'ah yang riya. Maka yang selamat adalah yang ikhlas dan mutabaah. Ini kedudukan ikhlas dan kedudukan niat yang sahih di dalam Islam. Maka tadi dikatakan nisfuddin, setengahnya apa? Agama. Karena dia adalah merupakan bagian dari syarat diterimanya amal. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan kedudukan ikhlas, saya akan sebutkan lagi dua bagian yang sangat penting. Di antara dua bagian ini yang menunjukkan kedudukan ikhlas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam beberapa hadis bahwa di antara amalan yang bisa menyelamatkan orang dari kesulitan adalah amal yang ikhlas. Baik kesulitan dunia ataupun kesulitan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kesulitan akhirat. Dan di antara kesulitan di akhirat bahwa kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dengan keadaan telanjang, tidak memakai sandal, tidak dihitan, tidak ada tempat berlindung, dan matahari mendekat satu mil. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, tidak memakai sandal. Uratan, telanjang. Ghurla, tidak dihitan, seperti awal penciptaan. Dan manusia kondisinya sama, karena hari itu hari keadilan, tidak ada perbedaan kaya dengan miskin. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tadu syamsu qadra milin fa ya'rifun nas bi qadri amalihi, fa minhum man ya'rifu ila rubbatay wa minhum man ya'rifu ila rubba ila ka'bay wa minhum man ya'rifu ila rubbatay wa minhum man ya'rifu ila hibway wa minhum man yulzimu iljam. Al-hadis. Matahari mendekat satu mil, tentunya ketika satu mil akan dirasakan panasnya. maka manusia akan berkeringat sesuai dengan amalnya. Ada yang berkeringat sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang bermandikan keringat. Artinya terpenuhi dengan keringat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada 7 kelompok yang akan diselamatkan. Dan 2 kelompok di antara yang diselamatkan itu adalah disebutkan adalah 2 orang yang beramal dengan ikhlas. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudilluhumullahu fi dilli yauma la dilla ila dilluh. 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah satu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan Allah Ta'ala. Tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan, tidak ada tempat berlindung, matahari mendekat satu mil. Tetapi ada 7 kelompok orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa di antara mereka? Saya sebutkan di antara 7 ini 2 kelompok yang berkaitan dengan niat yang ikhlas. Faqala minhum rajulun dzakarallaha khalian fafadatan. Di antara 7 kelompok ini adalah orang yang zikir kepada Allah, yang mengingat Allah dalam keadaan menyendiri, tidak disaksikan orang, tidak ada yang melihat orang. Fafadatan, maka dia menangis karena takut kepada Allah. Jadi bukan zikir jama'i yang dibikin nangisnya bersama, yang nangisnya pura-pura, yang nangisnya dibikin-bikin, bahkan dibikin histeris. Ada pemandu yang membuat nangisnya? Tidak. Tetapi nangisnya khusyah, nangisnya karena takut kepada Allah. Maka dikatakan dzakarallaha khaliyan. Sedangkan yang kedua, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ay ma yunfiqu yaminuhu. Sedangkan yang kedua di antara mereka ini dari 7 ini adalah orang yang bersedekah dengan satu sedekah yang disedekahkan dengan tangan kanannya, lalu dia menyembunyikan, saking menyembunyikan ibadahnya, amalnya, maka dikatakan tangan kirinya dia tidak mengetahui karena dia ikhlas melakukannya, tidak ingin pujian, tetapi dia melakukan amal fisir ketika dia menyendiri karena dia yakin Allah melihat apa yang dia perbuat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kedudukan ikhlas, satu sebab keselamatan nanti yaumul qiyamah. Adapun contoh tentang dunia, tidaklah kita mengetahui tentang 3 orang yang melakukan perjalanan lalu kemalangan. Maka ketiga orang itu masuk sebuah gua, lalu pintu guanya tertutup. Maka ketika ketiga orang itu masuk ke gua, lalu pintu guanya tertutup dan mereka mendapatkan musibah. Mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Lalu dikatakan untuk 3 orang ini, sesungguhnya kalian tidak bisa selamat dari ujian ini illa antaqwallaha bisalihi a'malikum. Kalian tidak bisa selamat dari fitnah ini, dari musibah ini, dari malapetaka ini, kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh kalian yang karenanya. Maka disebutkan di antara mereka itu orang ya yang berbakti kepada 2 orang tuanya. Singkatnya seperti itu, lalu dia berdoa, ya Allah, jika seandainya apa yang aku lakukan kepada 2 orang tuaku ini amal karenamu, maka geserkanlah pintu ini ataupun batu ini. Maka bergeser, tapi belum bisa keluar. Yang keduanya adalah orang yang memberikan kebaikan, membayar upah kepada para pekerjanya dengan tepat dan baik. Lalu orang itu mengatakan, ya Allah, jika apa yang aku lakukan ini adalah amal soleh karenamu, maka geserkanlah batu ini, bergeser sedikit lagi. Tapi belum bisa keluar. Yang ketiga adalah seseorang yang hampir saja melakukan maksiat, berzina dengan seorang perempuan. Ketika seorang perempuan itu meminta bantuan kepada pemuda itu, maka si pemuda itu mengatakan, jika kamu ingin aku bantu, maka serahkan kepadaku perawannya. Lalu orang itu teringat ini adalah dosa dan meninggalkan wanita itu dan mensedekahkan hartanya. Lalu dia berdoa, ya Allah, jika seandainya apa yang aku lakukan ini adalah sebuah kebaikan karenamu, amal soleh karenamu, maka bukakanlah pintu ini, maka geserkanlah batu ini, maka bergeserlah, sehingga ketiga orang ini keluar dari gua. Jadi para talabatul ilmi, para pendengar Radio Roja Bandung yang dirahmati Allah Ta'ala, amal yang ikhlas adalah sebuah tabungan bagi seseorang ketika dapat musibah, di mana dia bisa bertawassul dengan amalnya itu kepada Allah Ta'ala ketika dia berdoa, sehingga dia keluar dari kesulitan. Dan ini kedudukan ikhlas dalam Islam. Dan poin yang terakhir berkaitan dengan kedudukan ikhlas dalam Islam, bahwa kita mengetahui pertolongan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang mukhlis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna yansurullahu hadhihi al-ummata bi dha'ifiha. Bi du'aihim wa salatihim wa ikhlasihim. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya umat ini akan ditolong oleh orang-orang lemahnya. Jadi Nabi SAW tidak mengatakan akan ditolong oleh orang-orang yang kuatnya, dan tidak akan ditolong oleh orang kayanya. Tetapi di dalam hadis beliau mengatakan akan ditolong oleh orang-orang yang lemahnya. Dengan apanya? Dengan sholat mereka, dengan doa mereka, dan dengan keikhlasan mereka. Bi ikhlasihim, dengan keikhlasan mereka. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini pun menunjukkan terkadang ujian itu datang bagi orang yang berdakwah, terkadang disebabkan karena ketidakikhlasan. Dan pertolongan itu akan datang, diberikan oleh Allah taala kepada orang-orang yang ikhlas, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ikhlas. Kedudukan ikhlas di dalam Islam, di mana dia adalah merupakan pokok dari agamanya, bagian yang terpenting dari agamanya. Yang kedua, bahasan tentang ikhlas. Qala ulama, al-ikhlas shabun. Para ulama menjelaskan tentang ikhlas. Ikhlas itu sulit. Para ulama menjelaskan, barang siapa yang mengatakan ikhlas itu adalah mudah, maka pertanda orang itu tidak tahu ikhlas. Orang itu tidak tahu hakikat ikhlas. Al-ikhlas sa'bun. Ikhlas itu adalah sulit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama salaf mengungkapkan tentang ikhlas dan bagaimana sulitnya ikhlas. Salah satu ungkapan salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim, ketika mereka ditanya tentang ikhlas, maka dengarkanlah ungkapan mereka tentang ikhlas. Salah satunya, ulama salaf ditanya dengan satu pertanyaan, buat apa engkau belajar? Qala li ajli dunya. Jadi kalau ulama salaf ditanya, buat apa kamu belajar? Maka mereka mengungkapkan ungkapan yang mungkin berbeda dengan kita. Maka mereka mengatakan untuk dunia. Kalau kita akan gampang, saya ikhlas melakukan ini, ikhlas dibilang-bilang sama orang. Tapi ulama salaf, semoga Allah Ta'ala meridhoi mereka dan merahmati mereka, mereka mengungkapkan, kami mencari ilmu untuk dunia. Hal itu bukan berarti mereka benar seperti itu. Hal itu mereka bukan berarti mencari ilmu untuk dunia, bukan. Tetapi kalimat ini diungkapkan karena dua perkara menurut sebagian para ulama. Pertama, karena takut ketika mereka mengatakan kalimat ikhlas, takut itu adalah bukan ikhlas, bahkan riya. Jadi ketika orang ditanya, buat apa kamu belajar? Ya sama ikhlas. Nah, dengan ungkapan itu, maka tahu takut ketika dia mengungkapkan kalimat itu justru karena dia ingin mendapatkan pujian dari orang. Di mana orang mengatakan, masya Allah, dia belajarnya ikhlas. Yang kedua, kenapa mereka mengatakan apa? Demi dunia. Karena mereka sangat beratnya untuk ikhlas. Maka mereka dibukakan. Dan yang kedua, ulama salaf mengatakan seperti ucapan Imam Tsauri rahimahullah ta'ala, ma alattu syai'an asyaddu alayya min niyyati innaha tataqallabu alayya. Imam Tsauri mengatakan, tidak ada perkara yang aku punya perhatian dalam pengobatan seperti mengobati ikhlas. Kenapa kata beliau? Sebab hati itu dan niat itu berubah-ubah, goncang. Maka beliau mengatakan, tidak ada perkara yang paling banyak aku perhatikan, yang lebih aku perhatikan ketimbang hati. Karena hati itu suratul taqallub, maka dinamakan al-qalbu karena suratul taqallub, karena begitu cepatnya perubahan. Yang ketiga, lihatlah ini ungkapan salafus salih tentang ikhlas. Mereka mengungkapkan, kita tahu kan dalam ilmu hadis ada yang dinamakan redaksi menyampaikan hadis. Qala hadatsana fulan an fulan qala akhbaruni sami'tu an fulan. Ini kata-kata sami'tu akhbaruni an, ini yang dinamakan dengan sanad. Jadi di sini redaksi menyampaikan riwayat. Maka ulama salaf mengatakan, demi Allah, ketika kami mengatakan sami'tu, hati kami ikhlas. Dan ketika berubah lafaz, ini bukan berarti berubah amal yang satu kepada amal yang lain. Mereka mengakui dan mereka merasakan hanya karena perpindahan dari satu lafaz kepada lafaz yang lain, mereka merasakan bahwa niat ini berubah. Ketika kami mengatakan sami'tu, maka niatku ikhlas. Tetapi ketika kami mengatakan qala akhbaruni fulan, maka telah berubah hatiku, tidak ikhlas. Jadi ulama salaf, para tabi'in, para ulama hadis, mereka merasakan tentang kedudukan niat dan berani ikhlas di dalam hati. Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan sekali-kali mengatakan ikhlas itu mudah. Sebab orang yang mengatakan ikhlas itu mudah, pertanda dia tidak tahu tentang ikhlas. Sebab ulama asal-usul mengungkapkan tadi, sebab ikhlas kata para ulama harus ada pada tiga sisi, pada tiga waktu. Dan mengobati dalam tiga waktu ini berat. Para ulama mengatakan al-ikhlas qabla al-amal, wal-ikhlas bi asna'il amal, wal-ikhlas ba'da al-amal. Dan yang paling sulit di antara ketiga kedudukan ikhlas ini, ketiga tempat ikhlas ini, para ulama mengatakan adalah ba'da al-amal, ikhlas setelah beramal. Nah, para ulama mengatakan apa yang dimaksud dengan ikhlas sebelum amal? Itu yang dimaksud dengan ikhlas qabla al-amal. Maka para ulama mengatakan ikhlas sebelum beramal adalah orang meniatkan amalnya karena Allah dan menjauhkan harapan dari hati kita pujian dari manusia. Maka ini banyak orang yang bisa. Adapun yang kedua adalah al-ikhlas fi asna'il amal muhafadatu salih niyyah. Adapun ikhlas ketika pertengahan amal, yaitu menjaga kestabilan niat kita, tidak goyah tapi tetap teguh. Mereka mengatakan, dan ini keumumannya mudah. Adapun yang ketiga, yaitu ikhlas setelah amal. Ikhlas setelah amal, maka para ulama mengatakan ada dua sisi yang harus diperhatikan. Asy-syu'ur bi taksir. Yang pertama, setiap orang harus merasakan bahwa amalan yang dia perbuat masih belum sempurna. Yang kedua, al-istinab anil ujub wal ihtisani nafs. Sedangkan yang kedua yang dimaksud ikhlas setelah amal adalah menjauhi sifat ujub, di mana dia mengatakan meyakini bahwa amalnya ini punya kedudukan, amalnya ini punya pengaruh. Kemudian termasuk apa? Dia tidak berpandangan bahwa amalnya yang paling bagus. Dia tidak berpandangan amalnya yang paling mulia. Bukan tidak meyakini bagus dari sisi zatnya, ya, bukan. Tapi derajat yang diamalkan, kedudukan yang diamalkan, dia tidak menganggap bahwa amalannya adalah amal yang paling mulia. Tapi dia merasakan adanya kekurangan. Dan ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan tidak sedikit orang yang niatnya ikhlas mampu menjaga ikhlas ketika dia beramal. Tetapi dia menjadi tidak ikhlas setelah amal itu dilakukan. Maka lihat di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ini ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala amal kalian bil manni. Itu apa? Menyebut-nyebut amalnya kalau tidak ada saya. Ya, ini dakwah di sini saya ini. Banyak seorang mengatakan seperti itu. Dan sebagainya. Maka salah satu akan mencacati amal seseorang. Maka dengan itu ulama salaf seperti tadi ungkapan Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, bila mengatakan ma'alaztu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati innaha taqallabu 'alayya. Tidak ada perkara yang aku paling perhatikan dalam pengobatan kepada jiwaku selain niat. Kenapa? Karena niat itu taqallub. An-niyatu sabun. Jadi niat itu adalah berat, ya, untuk kita lakukan. Tidak segampang apa yang kita gambarkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga dan ini mungkin poin terakhir sebelum pertanyaan, untuk berkaitan dengan ikhlas dan sesungguhnya sangat banyak sekali ya untuk membahas tentang niat ya, tapi waktunya cuma ya 40 menit, kita tidak bisa untuk panjang untuk membahasnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perkara yang harus kita perhatikan dari amal. Karena ada amal yang orang tidak mengharapkan pujian dari manusia tapi tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan, ada amal yang niatnya taqarrub kepada Allah, yang niatnya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi niatnya adalah untuk dunia. Jadi bukan untuk pujian orang. Bukan ingin mendapatkan sanjungan orang. Niatnya adalah taqarrub kepada Allah Ta'ala. Tapi tidak dapat pahala. Seperti apa? Itu orang yang taqarrub kepada Allah dengan amal soleh, dengan semata-mata dunia. Maka orang yang semacam ini tidak akan dapat bagian di akhirat. Contoh, orang pingin sedekah, orang yang sholat semata-mata pingin dapatkan bagian dunia, seperti pingin hartanya semakin banyak semata. Atau orang menunaikan ibadah haji dengan semata-mata mendapatkan bagian dunia, ya seperti dibukakan rizkinya, dibukakan dunianya. Maka ikhwan iman yang dirahmati Allah Ta'ala, dia tidak akan dapat akhirat. Dia tidak akan dapat bagian nanti yaumul qiyamah. Seperti orang berzikir karena ingin kesehatan semata, orang bertasbih karena ingin sehat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan di dalam kitab Tauhid bab minasyirki, bab termasuk syirik. Orang yang beramal soleh liiradah di dunia, karena dunia semata. Ya artinya taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Taala, tapi tidak ingin tentang akhirat. Bukan tujuan untuk akhirat, bukan tujuan untuk pahala, maka celaka. Dan ini waktu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini hari ini banyak. Kita berikan contoh dalam beberapa sisi. Dulu para sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in bertanya kepada para ulama karena ilmu. Seperti seorang tabi'in atau dua orang tabi'in yang datang kepada Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari dengan ilmu. Tapi manusia di akhir zaman datang kepada orang berilmu minta doa untuk apa? Kekayaan. Minta doa untuk apa? Kesembuhan. Jadi banyak yang dunia. Maka ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, orang berbuat baik sama temannya apa? Agar dia semata-mata luluh hatinya. Kenapa dia melakukan kebaikan dengan lingkungannya? Agar apa? Agar selamat, tidak ada yang hasad, tidak ada yang dolim kepadanya, tidak ada pencuri, itu aja. Tapi dia tidak ingin pahala akhirat. Maka barang siapa yang beramal karena dunia, maka dia tidak akan dapat akhiratnya. Celaka, binasa orang yang seperti ini. Walaupun tidak ria, walaupun tidak berharap pujian manusia, tapi inilah amanah. Jangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi apabila orang meniatkan satu amalan dengan dua niat, mendapatkan pahala dunia dan mendapatkan pahala akhirat, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Seperti orang melakukan amal kebaikan, lalu dia berharap Allah Ta'ala membukakan dunia, tidak mengapa. Hanya saja jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kapan saja humuhun dunia, jadi kapan saja cita-citanya adalah dunia, maka ingatlah bahwa ini akan mencacati kesempurnaan pahalanya. Jadi akan mencacati kesempurnaan apa? Pahalanya. Dan itu adalah berkaitan dengan niat di dalam amal. Hakikat niat di dalam amal. Hakikat ikhlas di dalam amal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar radio Roja Bandung yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin tidak banyak waktu yang kita miliki karena waktu maghrib sekarang lebih dekat, maka mungkin 10 menit ini kita gunakan untuk soal jawabnya, karena ya, tinggal 10 menit lagi maghrib, mungkin kurang dari 10 menit kita. Apakah ketika kita beramal dengan amalan ibadah kita, ganjaran di akhirat menjadi tidak ada? Apakah ketika kita bertawasul dengan amalan, bertawasul dengan amalan ibadah kita, ganjaran menjadi tidak ada? Ya, tidak mesti dan tidak begitu. Hanya saja kita mengetahui kepada kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu dengan Musa bin Umair. Jadi kita tahu kisah Musa bin Umair di dalam hadis bahwa beliau itu wafat di perang Uhud, mati syahid di perang Uhud. Dan kain kafan Musa bin Umair itu tidak mencukupi. Apabila kepalanya dibuka, maka bagian kakinya tertutup. Apabila bagian kepalanya ditutup, bagian kakinya terbuka. Tidak cukup ya kain kapannya. Maka bagian kakinya ditutup dengan daunan. Maka Abdurrahman bin Auf menangis ketika melihat apa yang menimpa kepada Musa bin Umair. Apa alasan Abdurrahman bin Auf menangis? Abdurrahman bin Auf menangis bukan menangisi Musa bin Umair, tapi beliau menangisi dirinya sendiri. Apa? Beliau mengatakan, aku merasa takut ketika Allah Ta'ala membukakan bagian dunia kepadaku dan membukakan nikmat dunia kepadaku, maka aku merasa takut jika seandainya aku mendapatkan bagian yang kecil dari pahala akhirat. Dan aku melihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, aku melihat Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia telah beramal dengan amal soleh, bahkan hijrahnya beliau, bahkan berpindah agamanya beliau dari jahiliyah kepada iman, kepada tauhid dengan rintangan yang sangat besar. Aku melihat amalnya, tetapi aku melihat kain kapannya tidak cukup. Maka aku meyakini bahwa pahala akhiratnya akan lebih besar. Beliau memahami hadis, innallaha idza ahaba ahadan ajjala uqubatahu. Jika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan mempercepat hukuman kepadanya. Artinya dari dosa-dosa yang dia perbuat, maka hukumannya diperlihatkan dunia sehingga nanti di akhirat tidak ada. Tetapi untuk kebaikan tetap akan diberikan dua bagian di dunia dan di akhirat, sebab ayatnya jelas. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini mir rahmatihi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, maka Allah akan memberikan kepada kamu dua bagian rahmat. Sebagian para ulama mengatakan rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Allah berfirman dalam ayat yang lain, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan ditimpakan adab nanti yaumul kiamat. Bolehkah menjadikan status ustaz untuk mencari mata pencaharian, namun di sisi lain dia ikhlas? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdakwah tidak boleh menjadikan dakwahnya adalah sebagai maisha yang dia menjadikan sebagai harga untuk kehidupannya. Dia tidak boleh mukobalah. Tidak boleh dia menerima bayaran ya dari dakwah. Sebab tentunya berdakwah di jalan Allah Ta'ala adalah kewajiban setiap muslim. Kewajiban setiap muslim. In ajriya ila Allah Ta'ala. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang terkurung di perjalanan Allah, berjihad di jalan Allah Ta'ala, baik para mujahid yang berjuang dengan pedang dan tombaknya, ataupun orang-orang yang mencari ilmu dan mengajarkan ilmu sehingga dia tidak punya kesempatan untuk mencari dunia, maka mereka berhak untuk mendapatkan zakat dan sedekah dari kaum muslimin. Tapi tidak boleh dia menjadikan pekerjaannya itu sebagai maisyah yang di situ menetapkan takrif untuk sebuah amalia. Jadi artinya tidak boleh dia menetapkan seperti itu dan dia tidak akan mendapatkan akhiratnya nanti. Jika kita melakukan perbuatan di mana kita meniatkan agar suatu saat jika ditimpa musibah diberi jalan keluar oleh Allah, apakah keluar kadar keikhlasannya? Ya. Kalau dikatakan dia tidak, tetapi dia tidak akan mendapatkan akhirat. Jadi kalau orang mengatakan saya mengamalkan ini agar saya bisa keluar dari setiap kesulitan dunia, maka dia akan mendapatkan dunia saja dan dia tidak akan mendapatkan bagian dari akhirat, sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maaf kita udah masuk waktu, sebentar lagi waktu maghrib, 2 menit lagi. Ya. Berapa masih ada waktunya? Iya. Ya, sampai di sini pembahasan kita insyaallah untuk persiapan wudu. Jemaah yang dirahmati Allah taala, ya mudah-mudahan Allah taala memberikan anugerah kepada kita keikhlasannya. Sebab keikhlasan perlu kita memintanya kepada Allah taala, dan sekali lagi masalah ikhlas, bagaimana cirinya, bagaimana agar kita ikhlas, ini memerlukan waktu yang lainnya. Sampai di sini subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.